Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah. Hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji satu hari satu ayat di program Penyejuk Hati. Hari ini kita telah memasuki surat An-Nahl ayat ke-47. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aw ya'khuzahum ala takhawufin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sesungguhnya Tuhanmu adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 47 ini menjadi menarik untuk kita kaji. Karena apa? Azab yang turun beruntun di 3 ayat hari ini, sebelumnya dan sebelumnya lagi, dari ayat 45, 46 dan 47, ditutup Allah subhanahu wa ta'ala dengan statementnya, pernyataannya, fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Sungguh Tuhanmu adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Penutupan statement ini dengan pernyataan maha pengasih dan maha penyayang mengisyaratkan kepada kita, menginspirasikan kepada kita bahwa banyaknya azab yang ditimpakan itu bukan Allah benci, bukan Allah kejam kepada makhluknya, tetapi sebagai pelajaran bagi kita, sebagaimana seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Dia tidak pernah marah ketika dia mendidik anaknya. Kalaupun anak itu tidak bisa dikasih tahu, dia akan mengajarkan anaknya dengan tujuan satu dan final, Ra'uf Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Alangkah indahnya umat Islam yang memiliki Tuhan Allah yang bersifat Ra'uf dan Rahim, walaupun itu terlihat dalam bentuk menyiksa umatnya. Karena apa? Karena siksaan itu, azab itu adalah bagian dari kasih sayang. Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana azab itu bagian dari kasih sayang, di studio telah hadir Ustadz kita Dr. Muhammad Sofyan. Bagaimana Pak Ustadz? Iya. Aw ya'khuzahum 'ala takhawufin. Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering dijelaskan oleh Syekh Mutawalli As-Sya'rawi, akhadha 'ala itu cenderung kepada membinasakan, ya, memberikan azab, memberikan bencana, memberikan musibah. Dan ia memakai kata-kata akhadha. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menggunakan kata-kata akhadha, mengambil. Mengambil, ya. Ada sesuatu yang diambil Allah, karena memang Allah pemiliknya. Mungkin ya, dengan gigi kita yang komplit, kita merasakan nikmat. Allah membinasakan gigi itu, hilang satu, diambil Allah berangsur-angsur satu. Ya, ala takhawufin. Syekh Mutawalli Sya'rawi selalu mengatakan khauf, takhawufa ini dengan dua makna. Satu, bisa saja dengan sedikit demi sedikit. Atau takhawuf ini dengan rasa cemas, rasa takut. Nah, coba bayangkan. Allah yang maha bijaksana menggunakan kata-kata mengambil dan menggunakan kata-kata sedikit demi sedikit atau cemas. Artinya, pada saat Allah subhanahu wa ta'ala ingin mendidik keimanan, ingin mendidik keyakinan, dan ingin mendidik spiritualitas manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu menyadarkan mereka dengan mengambilnya sedikit demi sedikit tadi, ya. Manusia tidak akan sadar bahwasanya ia semakin tua. Kalau hitam rambutnya tidak diambil oleh Allah dan diganti dengan putih, manusia tidak akan sadar kalau ketajaman matanya melihat tidak diambil Allah sedikit demi sedikit. Bahkan sebetulnya inilah yang menjadikan manusia takhawuf. Dia cemas. Kecemasan itulah pada akhirnya akan menjadikannya manusia yang siap mensyukuri, menikmati apa yang ada. Benar. Maka sebetulnya azab yang paling berat, musibah yang paling berat melanda manusia adalah ia tidak mampu menikmati apa yang ada. Jadi azab, musibah yang paling berat itu ketika manusia tidak merasakan nikmat dengan apa yang telah ada. Sebetulnya dengan gigi yang lengkap itu ia dapat menikmati. Tidak pun punya gigi, tapi kalau ia yakin, ia sadari bahwasanya sudah sekian lama ia diberi Allah gigi untuk mengunyah, untuk makan. Sekarang ia tidak punya gigi, ya wajar. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata akhadha 'ala au ya'khudhahuma 'ala. Seakan-akan Allah ingin mengambil sedikit, sedikit demi sedikit kenikmatan-kenikmatan yang ada pada manusia supaya manusia itu merasakan sebuah kecemasan. Bagaimana kalau ini semua tidak ada? Bukankah dulu saya tercipta dari manusia yang tidak ada? Kemudian diadakan Allah. Kemudian nanti tidak ada lagi. Maka akhir ayat ini, Ustaz Zainal, Allah tutup dengan fa inna rabbakum la raufur rahim. Bahwasanya azab, petaka, bencana yang didatangkan Allah, baik musibah kecil, musibah besar, ini adalah bagian dari koridor kasih sayang, kasih sayang Allah. Framework. Jadi sampai dimanapun besarnya malapetaka, bencana, ini adalah bagian dari kasih sayang Allah, supaya di dunia ini masih tersisa orang yang beriman. Benar. Supaya di dunia ini masih ada orang yang mengkaji ayat-ayat Allah. Benar. Melihat kekuasaan Allah. Jadi fa inna rabbakum la raufur rahim. Ini adalah bahagian dari bentuk cubitan-cubitan, jeweran-jeweran dari Allah itu. Itu sebetulnya adalah untuk meningkatkan keimanan, keyakinan kita. Benar. Allah datangkan ulat bulu. Allah datangkan banjir. Allah datangkan tsunami. Allah datangkan angin dan lain sebagainya. Ini sebetulnya adalah masih dalam kasih sayang Allah. Andai ulat bulu tidak ada, lupa mungkin kita dengan Tuhan, lupa. Bahwasanya di sana telah punah makhluk Allah, burung atau pemangsa-pemangsa ulat yang lain. Menarik tentang ulat bulu ini. Ini kalau misalnya disebutkan ulat bulu itu masih tinggal di pohon. Ada suatu hal yang menarik, kisah Nabi Ayub, di mana ulat bulu itu nempel di dalam tubuhnya. Mungkin Ustaz Sopen pernah lihat ulat bulu yang satu pohon itu berisi ulat bulu semua. Bagaimana kalau tubuh kita semuanya dipenuhi oleh ulat bulu seperti pohon itu? Dan itu, dan pernah itu dilakukan oleh, terjadi pada diri Nabi Ayub bukan 1-2 hari Ustaz Sopen, 18 tahun lamanya. Tapi apa kata Nabi Ayub itu yang menarik? Apa katanya? Saya malu untuk minta kesembuhan kepada Allah. Kenapa? Walaupun saya sakit 18 tahun kali 365 hari begitu lama, tapi bandingkan dengan sehat saya berapa lama. 40 tahun saya sehat, baru sakit 18 tahun saya sudah mengeluh. Maka dia berkata, ini adalah wujud kasih sayang Allah walaupun terlihat seperti bencana dan musibah. Kenapa? Karena hati yang rela, lisan yang bersyukur, itu adalah ungkapan yang layak atas setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Ustaz Sofyan, kalau subuh umat Islam membaca ada satu doa yang terkadang umat masyarakat lupa. Mm-hmm. Walakal hamdu ala ma qadait. Ya Allah, apapun yang Engkau berikan, takdir baik ataupun takdir buruk, yang saya puji hanya Engkau. Walaupun Engkau menurunkan takdir buruk, tidak ada ungkapan kecuali pujian atas Engkau. Karena apa? Banyak hal di balik pahit ada kesenangan. Itu yang terkadang manusia melihat pahitnya Nabi Ayub yang tubuhnya berulat sampai 18 tahun. Padahal sebenarnya hatinya sangat bahagia karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kita pun sebetulnya bisa dijadikan Allah mendekati musibah-musibah Nabi Ayub. Iya. Karena dalam perut kita juga banyak cacing. Benar sekali. Dan cacing itu ditakdirkan Allah tidak punya gigi. Tidak punya racun. Benar. Nah, pada saat itulah kita harus menghayati ala takhawufin. Iya. Bahwasanya azab, sengsara, musibah itu bertahap-tahap. Iya. Sedikit demi sedikit didatangkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua masih ya. Fa inna rabbakum, maka betul-betul sesungguhnya Allah itu pada saat ini, pada ayat ini kita perhatikan, lihat. Ayat ini menggunakan fa inna rabbakum, bukan taukid ya. Fa innallaha. Iya, robba tarbiyah ya. Pada ayat ini Allah menggunakan kata-kata tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Fa inna rabbakum, maka sesungguhnya Tuhan yang mendidik tadi. Yang mendidikmu, memeliharamu, mengayomimu, sangat kasih dan sangat sayang padamu. Ia tidak ingin engkau dengan azab ini keluar dari imanmu. Benar. Begitulah, harusnya kira-kira tambah tebal. Semakin kita itu sulit, hendaknya iman kita semakin kuat kepada Allah. Benar. Kita juga ingat kisah Nabi Ibrahim, Ustaz Sofyan. Yeah. Di mana Nabi Ibrahim itu akan dilemparkan ke api unggun yang luasnya sebesar lapangan Merdeka kita mungkin, yang tingginya ada 7 tingkat luas api itu pada masa Nabi Namrud itu, dilempar dari dengan manjanik dari kejauhan. Saat dilempar, dia ditanya oleh malaikat, wahai Nabi Ibrahim, engkau akan berada di depan azab yang sangat berat, maukah engkau aku tolong? Maka Nabi Ibrahim berkata, kalaulah darimu wahai malaikat, saya tidak mau. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang akan menolongku, karena Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ni'mal maula, Dia adalah wakil. Ni'mal maula, Dia adalah waliku. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Yeah. Akhirnya dia pun dilempar ke dalam api unggun itu. Tapi disitulah kekuatan iman yang berbicara. Api yang padam setelah sekian minggu tidak membakar walau satu rambut pun. Yeah. Dan ini, Nabi Ibrahim keluar karena apa? Dia yakin inna rabbakum la ra'ufur rahim. Nah, pada titik ini api bagi Nabi Ibrahim itu sebagai AC, air condition yang menyejukkan. Api baginya adalah sarana menambah keimanan benar. Untuk menggapai sukses. Cita-citanya. Benar sekali. Puncak klimak dari keyakinan pada Allah. Benar. Hujan gerimis bagi sebagian orang itu adalah musibah. Iya. Karena ia sakit. Sakit benar. Tapi kalau ia punya cita-cita, keimanan, keyakinan yang kuat, angin itu tidak menyebabkannya sakit. Benar. Itulah walakal hamdu ala ma qadai. Kenapa? Iya. Karena alam ini bersahabat dengan manusia yang beriman. Benar. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, inilah kajian kita pada hari ini, ayat 47 surat An-Nahl. Dapat kita simpulkan ada 3 hal. Ketika Allah memberikan azab sedikit atau memberikan azab sehingga kita cemas, maka sebenarnya azab atau siksa tersebut adalah bagian dari pendidikan yang bernuansa kasih dan sayang. Pendidikan itu sangat baik bagi orang yang berpikir positif, yang mengeluarkan energi positif dari apa yang dia alami. Yang kedua, pelajaran yang penting dari ayat 47 ini, nikmati apa adanya. Karena ketika kita rela, maka belayan kasih sayang Allah akan mengucur bagi kita di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat kelak. Dan yang ketiga, manusia terkadang tertidur dan sadar ketika dia telah wafat dan tiada. An-nasu niyamun wa iza matu intabahu. Manusia ini layaknya manusia yang tertidur kita ini, namun ketika mati baru kita pun terkejut. Alhamdulillah kita diberi Allah musibah dan cobaan sehingga kita tersadar sebelum kita wafat, di mana tiada guna penyesalan. La yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Sopian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana udah rekaman sebelumnya.